Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi Allah nikmat untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dapat tetap melaksanakan sholat terawih di malam harinya, dan tentunya kita juga menikmati sholat fardu di masjid-masjid yang merupakan suatu kemuliaan bagi kita semua. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai ayat 109 dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin har?" Amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanharu bihi fi nari jahannam. Wallahu la yahdil qauma zalimin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini artinya, maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim? Di sini, dan sebagaimana biasa di dalam ayat suci Al-Quran, Allah selalu bertanya kepada pembaca, Allah bertanya kepada orang yang menyimak Al-Quran, Allah bertanya kepada umat Islam dan kepada siapa saja yang mendengarkan Al-Quran, mana yang lebih baik, beriman atau kufur? Di sini, mana yang lebih baik, membangun masjid berdasarkan takwa dan mencari ridha Allah, atau membangun masjid di tepi jurang neraka jahannam? Tentu saja semua akan sepakat bahwa membangun masjid atas dasar takwa lebih baik daripada membangun masjid atas di atas tanah yang labil di tepi jurang neraka jahannam. Kemudian Allah menutup ayat ini, kalaulah memang itu lebih baik, dan tetapi ada sebagian orang memilih keburukan, maka jangan salahkan Allah kalau orang itu akhirnya dicap sebagai orang yang zalim dan Allah tidak memberi petunjuk kepadanya, dan akhirnya kezaliman dia mengantar kepada neraka. Di studio telah hadir narasumber kita, Ustaz Safiar, Ustaz Perdana, dan Ustaz Fajrul Haq. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena kalau saya pribadi melihat banyak hal-hal penting yang terkandung di dalam ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Di antaranya adalah bahwa di dalam keterangan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu metode perbandingan kepada kita untuk kita jadikan sebagai salah satu cara melihat mana yang terbaik yang harus kita lakukan. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa, ya. Apakah orang yang mendirikan masjid atas dasar takwa itu lebih baik daripada orang-orang yang membangun masjid dalam kondisi yang tidak ikhlas dan sebagainya? Begitu juga dengan keterangan yang lain, begitu. Artinya ada metode perbandingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar kita mampu dengan cerdas untuk memilah dan memilih, melihat mana yang terbaik bagi diri kita, melihat mana yang terbaik yang harus, yang bisa bermanfaat tidak hanya bagi diri kita tapi juga untuk orang lain. Nah, disinilah seorang manusia dituntut untuk menjadi, ya, secara khusus ya, seorang muslim dituntut menjadi seorang muslim yang cerdas di dalam kehidupannya. Coba sebelum melakukan sesuatu, tanya hatimu dahulu, istafti qalbak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya dulu sama dirimu, kira-kira yang mau dilakukan ini betul atau tidak? Ada pegangan yang diberikan. Kalau misalnya hati sudah merasa redha, coba gunakan akal pikiranmu, coba bandingkan apakah pekerjaan dilakukan ini lebih baik ataukah ada yang jauh lebih baik yang harus kita lakukan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memberikan banyak sekali keterangan yang memberikan perbandingan tentang gambaran seperti ini, agar manusia mampu menjadikan sikap dan tingkah lakunya itu jauh lebih baik. hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun, apakah sama orang berilmu pengetahuan dengan orang yang bodoh? Tentu tidak sama, siapapun tahu itu tidak sama. Kemudian Allah mempertanyakan lagi, memberikan gambaran itu di perbandingan, hal yastawil a'ma wal basir, adakah sama orang yang buta itu dengan orang yang melek, mampu melihat? Semua juga akan mengetahui bahwasanya jawabannya tentu orang yang melihat itu jauh lebih baik daripada orang yang buta. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita sudah tahu, apakah timbul kesadaran di dalam diri kita? Tahu kemudian berusaha untuk berubah. Permasalahan utamanya adalah ketika masih banyak di antara umat Islam yang tahu, tapi ternyata tahunya itu tidak mampu menyadarkan dirinya untuk berbuat lebih banyak di dalam kehidupannya ini. Benar sekali yang dipaparkan Ustadz Perdana dan prolog pertama dari Ustadz Zainal Arifin. Di sini kami menyorotin bahwasannya bagi saudara kita mukmin dan muslim yang mereka itu memasuki masjid, berarti tidaklah membedakan antara background A, background B dan sebagainya. Yang kita landasi di sini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala, masjid yang didirikan itu berdasarkan takwa. Kemudian mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi landasan dalam melakukan atau memasuki masjid tanpa menjadikan masjid itu satu wadah untuk satu golongan saja. Masjid ini memiliki umat Islam, kan begitu Ustaz Zainal ya. Jadi bukan karena masjid ini berlabel dengan masjid dengan slogan-slogan yang ada, kita memponis kita tidak boleh masuk dan sebagainya. Yakinilah. Nah, maka masjid yang didirikan ini harus punya konsekuen dengan bentuk takwa dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan dari Ustaz dan tuan guru kami Fajrul Haq, kami silakan Ustaz. Ya, ketika Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 109 ini, yaitu memakai kalimat istifham, yaitu afaman assasa bunyanahu. Karena di sini ada dua pilihan, antara satu masjid itu dibangun karena takwa Allah, dan satu lagi adalah masjid itu dibangun karena untuk menghancurkan atau membahayakan orang. Makanya alif di sini adalah istifham untuk takrir. Takrir dalam arti kata untuk menentukan pilihan. Yang mana pilihan itu sebetulnya adalah di sini sudah kita ketahui masing-masing, karena naluri manusia tidak akan memilih kepada yang buruk. Tentunya akan memilih kepada yang baik. Kalau memilih yang baik, tentunya kita dalam beragama Islam ini tentunya atas dasar keimanan dan ketakwaan kita. Dan tentunya masjid yang kita pilih itu adalah berdasarkan kita bangun masjid itu memang betul-betul ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah berdasarkan ketakwaan, masjid itu siapa saja dapat diterima semestinya, kan begitu? Karena dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin didapatkan di sana sini mungkin ada orang yang tidak menerima. Tapi pada dasarnya masjid itu sebetulnya adalah selama dia berbuat kebaikan apa saja aktivitas di dalam ataupun di luar, maka kalau itu gunanya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah, seharusnya itu harus digalakkan lagi. Iya, mungkin ya. Saya ada pertanyaan untuk Ustaz Zainal. Ada satu hal yang terpikirkan, dengan begitu banyaknya masjid saat sekarang ini, ada sikap prioritas yang sangat kurang menjadi perhatian masyarakat. Masjid dibangun semegah-megahnya, tapi pengajian ya, apa pengisian masjid itu dengan berbagai aktivitas amal saleh dan ibadah yang berguna untuk kepentingan masyarakat itu sangat jauh berkurang begitu. Nah, yang terbaik sebenarnya apakah mendirikan masjid semegah-megahnya ataukah kita mempergunakan uang yang ada itu untuk mengisi berbagai kegiatan dan aktivitas yang ada di masjid itu, Ustaz? Iya. Nabi Muhammad pernah ditanya dengan pertanyaan senada, apakah kita akan membangun Masjid Nabawi ini seperti istana Kaisar Romawi ataukah kita membangunnya seperti istana Kaisar Persia? Karena kalau dibilang pada zaman dahulu hidup yang sederhana, saya rasa tidak. piramid itu dibangun jauh sebelum Nabi Muhammad hidup. Jadi model-model bangunan yang mencengangkan dan mengagungkan itu memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ketika hal itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad sebagai identitas kemegahan Islam, tentu saja para sahabat menginginkan ada simbol yang megah dan besar terwujud dengan bentuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Tetapi Nabi Muhammad SAW menjawabnya dengan nada yang sangat mencengangkan dunia. Dia mengatakan bahwa andalah sebagai pintunya, andalah sebagai jendelanya, andalah sebagai atapnya, andalah sebagai lantainya. Artinya apa? Nabi Muhammad menginginkan bangunan masjid yang hidup. Memakmurkan masjid itu lebih utama daripada fisik masjid itu sendiri. Maka kita menemukan Masjid Nabawi itu sangat sederhana. Bukan berarti umat Islam tidak bisa berbuat lebih. Umat Islam sangat bisa berbuat lebih. Karena apa? Karena beberapa kali peperangan dimenangkan oleh umat Islam, dan berapa banyak dia menemukan harta ghanimah, harta rampasan. Tetapi sekali lagi kita menemukan kemakmuran rakyat itu nomor satu. Maka dia harta rampasan kembalinya kepada para serdadu dan kepada rakyat-rakyat miskin. Asnafu Samania, 8 pos zakat itu juga menjadi prioritas kehidupan Nabi Muhammad untuk mensejahterakan mereka daripada fisik simbol Masjid Nabawi yang megah itu. Maka kita menemukan dalam riwayat Nabi Muhammad, dia sholat di atas tikar yang itu akhirnya membekas jidat Nabi Muhammad SAW dan tidur di atas pasir. Jadi pada waktu itu Masjid Nabawi itu berlantai pun tidak gitu. Jerami-jerami dan pelepah-pelepah kurma lah yang dijadikan sejadah dengan kondisi berpasir, dan dibenteng dengan pelepah-pelepah kurma. Jadi memang betul Masjid Nabawi itu sangat amat sederhana. Tetapi jemaahnya, masya Allah, subhanallah. Ini yang mungkin yang dapat saya jawab dari pertanyaan dari Ustadz Perdana tadi. Singkatnya bahwa yang diperlukan itu bagaimana memakmurkan masjid. Maka ada satu fenomena, bagaimana masjid yang kosong ini kita makmurkan dan kita maksimalkan. Caranya sangat mudah. Tidak usah mengurus anak yatim harus membangun panti asuhan. Tidak usah mengurus anak yatim harus membangun masjid yang megah. Cukup saja sewa rumah yang dekat masjid, dan habis itu adopsi anak yatim yang berada di sekitar masjid, dan sudah bangun bangunan di dan buat aktivitas di sekitar masjid tersebut. Dengan demikian, dari kajian ini dapat kita ambil kesimpulan, ketika kita mengetahui yang baik, maka berbuatlah sesuai dengan pengetahuan kita yang baik itu. Yang kedua, masjid ini untuk semua, maka bukalah dia sebagai sarana untuk memakmurkan masjid, mencapai takwa dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, gunakanlah masjid itu dengan cara mengoptimalkan yang sudah ada, tidak dengan membangun tetapi selanjutnya masjid itu terbengkalai dan kosong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.